Siapa itu maksudnya? As-sahabah, para sahabat, wa tabi'in. Mereka adalah generasi pertama yang telah disebutkan Nabi SAW dengan ungkapan khairun nafsi atau khair kurun qarni. Sebagai kurun adalah yang kurun yang ada pada zamanku. Summa yalinahum summa yalunahum summa yalunahum. Kemudian berikutnya. Itu yang mengiringnya. Ini setelah sahabat, yang mengiringnya tabi'in, setelah tabi'in adalah atba'ut tabi'in. Mereka yang kenal dengan istilah al-qurun, al-mufaddalah, generasi yang diberkahi oleh Allah Ta'ala yang memiliki keutamaan-keutamaan dengan nas Nabi. Selain juga telah disampaikan dengan nas-nas yang sangat banyak, Al-Quran, As-Sunnah, yang intinya bahwa beragama dengan bermanhaj salaf itu sebuah keharusan, kewajiban, bukan sebagai manhaj sebuah tuntutan, keharusan kita untuk berada di atas manhaj salaf. Karena salaf sendiri artinya ada yang terdahulu, yaitu para sahabat, maksudnya ada para sahabat dan para imam-imam, mungkin para sahabat Nabi. Sehingga tidak mau menerima salaf sama dengan dia tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Ini adalah penolakan terhadap arahan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang secara recommended benar-benar Allah berikan tazkiyah generasi yang betul mendapatkan tazkiyah dan Rasulnya dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tetapi ahlul bid'ah berusaha untuk menggambarkan bahwa beragama dengan salaf, para sahabat itu digambarkan menjadi kolot, generasi unta, generasi terbelakang, kemudian intinya itu digambarkan jorok, kolot, bodoh, kemudian gak punya pikiran, gak encer pikirannya, gak bisa berkembang. Digambarkan dengan gambaran-gambaran sabrek yang menunjukkan bahwa gak layak untuk beragama dengan ini cara beragama mereka. Mesti kita mengembangkan pemikiran sehingga kelihatan trendy, brilian, kelihatan hebat, kelihatan muncer, kelihatan modern, dan seterusnya. Yang sebenarnya adalah pemikiran rusak yang sampah yang tidak mereka sadari bahwa mereka sok lebih alim, sok lebih bijak, sok lebih ini hebat dibandingkan dengan Allah yang menciptakan otak mereka sendiri, yang Allah tahu persis sampai kapan, ya sampai mana perkembangan otak manusia sampai kapan. Karena yang menurunkan syariat agamanya adalah Allah yang menciptakan mereka, yang mengatakan sempurna juga Allah SWT, yang mengatakan para sahabat itu generasi yang top, yang terbaik dalam hal ilmu, amal, dakwah, itu adalah Allah SWT, bukan hasil rapat sekelompok orang, tapi adalah yang menyampaikan Allah yang menciptakan mereka semuanya. Sehingga hanya orang-orang sombong, kalau enggak bodoh sombong, itu aja yang kemudian mereka yaitu melakukan penolakan terhadap mengikuti manhaj salaf. Kalau enggak bodoh, ini sehingga hanya terprovokasi, tertipu, hanya ikut istilahnya ya membiu, membebek, sehingga hanya ikut bengok bareng gitu. Itu yang yaitu membenci jalan as-salafus saleh, atau itu sombong. Orang yang mereka sok jalan dia lebih hebat, bijak, lebih lurus, lebih ini solutif dalam setiap masalah, ini hanya orang sombong saja. Dia tidak memiliki ketawaduan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak akan dan tidak berhak orang setelah para sahabat dan generasi yang baik tersebut itu berhak untuk mendapatkan keutamaan kecuali bil mutabaah, dia dengan mengikuti mereka. Sehingga yang ditakyin para sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun, minal muhajirin wal ansar walatina taba'uhum bi ihsanin. Generasi yang pertama, muhajirin, ansar, ini udah gak ada lagi maksud lain kecuali para sahabat yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang mereka memberikan pertolongan kepada para muhajirin itu penduduk Madinah, para ansar. Kemudian yang lainnya itu hanya akan mendapatkan radhiyallahu anhum wa radhuan itu kalau masuk pada kelompok walladzina taba'uhum bi ihsanin, menjadi orang yang mengikuti generasi sebelumnya itu sahabat muhajir dan ansar dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mengikutinya maka dia tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan mereka berserikat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, anna lisalaf radhiyallahu anhum awsafan kathiratan wa nu'utan jalilatan tadullu ala mahiyah wa haqiqah wahidah wa fiya tumayyizu lahum an ahli bidah atau tamyizu lahum an ahli bidah. Sesungguhnya salaf itu memiliki sifat-sifat yang banyak, sifat-sifat yang agung yang menunjukkan hakikat ini, yang menunjukkan tentang hakikat siapa itu salaf. Yang kaitnya adalah satu, sifat-sifat yang paling pokok itu adalah itu mereka adalah orang yang terbaik dalam masalah ketakwaan, yang ketakwaan itu meliputi ilmu dan amal. Ilmunya paling lenceng, ilmunya paling bersih, paling lenceng. Kemudian amalnya paling lurus, paling tepat. Yang terbaik dalam beragama itu. Ilmunya paling lurus, ilmunya paling yang paling lurus, kemudian amalnya paling tepat. Ini terbaik. Sehingga menjadi standar utama di dalam beragama. Dan tentu kita diperintahkan mengacu yang terbaik. Mengacu yang terbaik. Yang dengan itu terbedakan dengan al-bidah. Al-bidah sering gelagrah agamanya, gelagrah kemudian keluar dari hakikat Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ahlul bidah dikatakan ahlul ahwa juga. Kenapa ahlul bidah dikatakan ahlul ahwa? Karena sesungguhnya cara beragama itu mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti wahyu. Sehingga ahlul bidah, bedanya dengan ahlul sunnah. Kalau ahlul sunnah itu belajar dulu Qurannya, hadisnya, sehingga yang dimaksud itu gimana toh. Setelah itu baru kemudian mengikuti, sehingga membangun akidahnya, ibadahnya, pemikirannya itu benar-benar mengikuti dalil-dalil yang ada, apa yang diinginkan di dalam nas-nas semuanya itu. Ahlul bid'ah enggak. Ahlul bid'ah itu punya pikiran dulu, punya pendapat dulu, punya ngereng-ngerengan dulu dalam beragama, terus dicari-carikan dalil sampai ketemu, sehingga dalil itu bukan diikuti, tapi dalil itu dipaksa untuk membenarkan pendapat dia. Ada yang kelihatannya langsung nyocoki, sehingga langsung telan, langsung jadikan ini dalil yang memperkuat dia. Ada dalil yang bertentangan, kalau gak bisa menolak ya di diputar-putarkan, ditingkok-ngkok atau tekuk-tekuk bagaimana sampai bisa nyocoki kemauan dia, sehingga sering gak jujur di dalam berdalil. Makanya kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cara berdalil al-bid'ah itu antara takdzib dan tahrif. Kalau bisa didustakan, didustakan. Coba disimpan-simpankan sampai bisa nyocoki ini kemauannya. Maka al-bid'ah itu seringnya hanya ngambil dalil yang kelihatannya mendukung pendapat dia. Yang tidak mendukung ini masuk kotak terus, tidak pernah disampaikan. Makanya Qadariyah. Enggak pernah pakai dalil-dalilnya Jabriyah. Jabriyah enggak pernah pakai dalilnya Qadariyah. Sehingga lewat yang lewat itu aja ibaratnya enggak lirik-lirik atau enggak yang penting yang kemudian nanti yang dicari adalah apa yang kira-kira cocok dengan pemikiran dia. Sehingga tidak siap pemikiran dia itu untuk dikoreksi dalil. Sehingga adanya itu dalilnya lah hujjatun lah harus menjadi pembela pendapat dia. Tapi kalau alusunan enggak, alusunan itu dalil itu segala-galanya. Hujjatun lah wa alih. Dalil itu menguatkan pendapat dia atau mengoreksi pendapat dia. Sehingga alusunan itu gampang rujuk kepada hakikat al-haq. Enggak bulat-bulat, tidak ini berusaha untuk apa nih itu muter-muter. Kalau salah ya kembali kepada jalan yang hak, yang kembali kepada dalil yang hak. Yang penting mana dalilnya, ilmunya kayak apa, itu yang diikuti. Karena beragama itu dengan dalil. Maka ada istilah dalil dan istidlal. Beragama itu dua ini, menggabungkan dua ini, dalil, istidlal. Kalau dalil itu mana dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya, itu dalil. Istidlal, pendalilannya, masangnya dalil ini benar enggak di situ. Contoh namanya khawarij. Kalau ditanya apa kamu punya dalil, kok mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, langsung keluar dalilnya. Yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa alaikumul kafirun. Ini dalilnya ini. Yang masalah kedua itu masangnya dalil ini benar enggak? Dalilnya dicantolkan di situ enggaknya atau bukan? Sehingga hanya asal berdalil itu semuanya bisa berdalil. Sampai PKI-PKI juga bisa berdalil. Bahwanya dia katakan celaka masjid, wong salat. Kemudian dia keluarkan dalilnya, fawailun lil musallin. Kalau hanya dalil-dalil gitu ya semuanya punya dalil. Yang penting itu caranya berdalil sekarang benar enggak? Makanya tidak ada yang paling perhatian dengan dalil di para salaf. Dalilnya pertama dalil, kedua sahih enggak? Ini hanya asal nyomot dalil atau dalilnya itu sahih atau enggak, benar atau enggak. Kemudian caranya pendalilannya benar enggak. Sehingga betul-betul ini amal itu atau pendapat atau pemikiran atau amalan tentu bisa dia pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam agama ini. Karena cara beragama kita sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa man ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa man ja'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan semua apa yang datang dari Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, bukan sesuai dengan keinginan kita. Dan kami beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang ingin Nabi inginkan. Cara berimannya orang-orang sekarang di antaranya sekarang yang menyimpang maksudnya itu pengennya itu yaitu dalilnya itu mengikuti karakternya sehingga saya pengen Islam yang ke Bantulan sehingga nyocok-nyocokkan dengan budaya Bantul, pokoknya gak boleh Bantulnya itu dutak-dutak, gak boleh Islamnya harus yang perlu dikepras-kepras dutak-dutak. Ya ini seperti yang sering kita sampaikan yang di standar itu kepalanya atau pecinya gitu. Kalau yang standar kepalanya itu, pecinya itu kalau nggak sedang itu jangan kepalanya dikepras. Pecinya yang dipermak sehingga biar sedang di dalam kepala itu. Bukan si kepalanya dikepras-kepras, rusak dan kemudian akan hancur. Demikian pula standar kita, sense standar itu Islamnya. Bukan apa yang sudah di budaya, masyarakat itu Islam itu datang itu memperbaiki. Untuk mermak supaya bagus, ganteng, halus, cantik, tampil, ini penuh dengan maslahat. Bukan Islam kita istilahnya ditanting, yaitu gelem nyocoki dengan saya atau enggak gitu. Sehingga kalau mau terima ya keperas-keperas kalau enggak sesuai dengan kemauannya. Kemudian yang ketiga, syiaru ahli bid'ah. Di antara syiarnya ahli bid'ah itu tarkuntihali tiba isalaf, itu meninggalkan cara beragamanya salaf, itu tidak mau mengikuti cara beragamanya salaf. Makanya rukun agama itu tiga, kata Syekh Abdul Malik, Al-Quran, As-Sunnah, dan Fahmu Salaf. Yang kebanyakan muslimin kehilangan itu yang ketiga ini. Ini kehilangan Fahmu Salaf. Sehingga Quran Sunnah langsung difahami sendiri sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan keinginan dia, sehingga jadilah Islam model sekian banyak orang punya pemikiran. Kalau dia punya pemikiran, punya ini, kreasi atau pemikiran baru, sehingga dia keluarkan pemikirannya, jadilah kemudian aliran baru sesuai dengan tokoh ini. Besok lagi muncul tokoh lain punya pendapat baru, pakai punya aliran ini lagi, terus demikian. Sampai Islam menjadi sekian banyak kelompok-kelompok dan ini model-model sesuai dengan tokoh yang memunculkannya. Sedangkan kita telah diperintahkan Allah untuk mengikuti salaf, wattabi man dan kembali kepadaku. Kata Ibnu Qayyim, semua para sahabat adalah munibuna ilallah, orang-orang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hajatun nas liman yupassiruhum wa yubayyinu lahum umur dini. Butuhnya manusia terhadap orang yang membuat mereka itu, bahasa Jawanya itu melek, melek dan cekau gitu, terhadap perkara agama mereka. Melek dan cekau, dilekkan tentang agamanya itu, ditutup-tutupkan maksudnya itu, sehingga sangat butuhnya manusia kepada dakwahnya para dai ilallah, yang membuat mereka melek agama, kemudian jelas tentang agamanya. Nah, ini membutuhkan itu dai, membutuhkan orang yang mereka betul membimbing manusia, mengajari tentang agamanya, supaya mereka tahu itu tentang. Dan telah kita sampaikan kenapa manusia butuh dengan dakwah, telah kita sampaikan kebutuhan mereka dengan ilmu ini, melebihi kebutuhan dengan tempat makan dan minum, kemudian bahkan melebihi kebutuhan dengan nafas. Kemudian manusia ini lahir itu bodoh, sehingga kalau tidak diajari, ditalkin agama, sampai kiamat, sampai mati, ya dia tetap dalam keadaan bodoh, gak tahu tentang agamanya. Kemudian manusia ini memang punya akal, dengan akalnya itu bisa membedakan baik dan buruk, tapi gak bisa menentukan rincian baik buruk apabila sudah mulai menuntut detail-detailnya. Sangat terbatas pandangan manusia itu, apalagi berkaitan dengan pembahasan tentang semua yang gaib, perkara gaib. Akal manusia bukan wilayahnya untuk bicara ke situ. Selain juga akal manusia itu sering kalah dengan hawa nafsu, sehingga akalnya bisa tarik-tarik bicara tentang kebaikan dan keburukan, tapi hawa nafsunya sering menguasai, yaitu akal manusia, sehingga membutuhkan bimbingan agama, sehingga betul-betul buat akal itu ketemu dengan agama, kayak mata ketemu dengan cahaya matahari, sehingga melek, betul kelihatan cetol semuanya. Kemudian yang kelima, ya ketika manusia gak paham agama, ya nyatanya apa itu profesor, doktor, ada dukun yang dia buat ini ulah macam-macam, katut pada profesor doktor, yang menunjukkan utaknya itu kalau udah berkaitan dengan kayak gitu bukan wilayahnya lagi, bukan, enggak lagi pakai profesor doktornya, karena bukan hal itu. Sehingga ibaratnya diapusi cacilik manuk, diapusi cacilik manuk, sukanya dua sundul langit, sudah profesor doktor, kapusan sama orang yang enggak sekolah namanya. Ini karena memang dia tidak punya pengetahuan tentang agama, sehingga gampang di apa kata orang, gampang dikadali, sehingga walaupun sekolahnya dua sundul langit, mangan sekolah sampai entek sekolahnya, ya gampang kapusan karena memang tidak paham tentang ini agama. Kemudian yang kelima, Lama jahalid dakwah ilallah illa idha kanat lillah wahdah qawlan wa fi'lan iradatan wa qasdan. Tidak akan dakwah ini berhasil, dakwah ilallah juga akan berhasil kecuali dakwah itu lillah, semata-mata hanya menginginkan apa yang disuruh Allah Ta'ala, tujuannya itu kepada Allah, dan dia berharap kita yang kepada Allah Ta'ala, kita hanya menuntunnya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita niatnya bukan lillah dan bukan itu, bukan mengajak manusia ke jalan Allah dan tidak mengajak manusia dan tidak berharap apa yang akan jadi janji-janji Allah tentang amaliyah dakwah kita, ini menjadikan dakwah kita sering bubar, bubar di tengah jalan, jelek, kemudian bosan, kemudian berundung dewi-dewi karena memang tidak ikhlas. Kegelan dengan dakwah ini sering kegelan karena enggak yang ditargetkan itu enggak kecekel. Tapi kalau ikhlas itu enggak pernah kegelan. Karena orang kegelan itu kenapa? Karena kegelan itu kenapa? Sebabnya kira-kira. Ya enggak dapat yang diharapkan itu enggak dapat. Glow akhirnya semua hilang. Mandek akhirnya mutung. Tapi kalau dia yang diharapkan oleh Allah, yang diharapkan itu Allah Ta'ala, itu enggak ada istilah kegelan. Allah enggak pernah gelakkan orang yang mereka berusaha. Bahkan Allah akan membalas, Allah itu namanya, Allah diantara namanya Asy-Syakur, Zat yang memberikan balasan. Sekecil apapun kebaikan Anda, tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Sekecil apapun. Lakukan gelah itu karena sudah kembrobios, kemeringat, kotos-kotos, sudah nanti ketal ketil tenaganya, sudah nanti beratnya sudah keperes habis, ratu pahi. Atau dia tidak dapat apa yang dia inginkan, rah nyucuk, maunya tidak nyucuk dengan apa yang dia lakukan. Akhirnya kegelan, kemudian wis mandek, tidak meneruskan lagi. Tapi kalau harapannya kepada Allah SWT, itu ia tidak akan pernah kegelan. Karena Allah akan memberikan yang berlimpah ruah. Dan kita mengajaknya kepada Allah, bukan mengajak kepada perorangan. Mengajak kepada perorangan, tiwas, ibaratnya tiwas all out, jungkar jempali, dibilani mati-matian, sing dibilani mbledek. Karena ya memang mengajaknya kepada person yang tidak sempurna, yang penuh dengan kelemahan. Atau mengajaknya ini kepada organisasi, ormas, partai, ya akhirnya kecewa terus, meluncat partai terus, ya karena memang yang dia mengajaknya kepada perkara yang tidak jelas. Kalau dia itu mengajak, kalau lillah ajakannya, lillah harapannya, kata Imam Malik, maka lillah apa? Segalanya itu kalau dilakukan lillah itu akan kekal. Semuanya, ya ngaji, ya dakwah, ya beramal, semuanya kalau lillah adalah dia akan kekal. Karena dia tidak akan pernah kecewa dengan amaliyahnya tersebut. Tapi kalau tidak lillah, ya sering bubar di tengah jalan, kemudian menjadi putus. Kemudian, yang keenam, idza kana da'iya ila Allah la yahmilu minal ilmi syai'an fa ila ayyi syai'in yad'u. وَمَا أَخْطَأَ مَنْ أَخْطَأَ فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَى لِسَبَبِ جَهْلِهِ وَبُؤْتِي عَنِ النُّورِ وَالْهِدَايَةِ. Yang keenam, apabila dai itu yang mengajak ke jalan Allah itu mereka tidak berilmu. Kemarin dai itu mesti berilmu, kemudian arifku, kemudian asabru itu ahilm. Dai itu mesti dia berilmu, kemudian bersabar, kemudian bersikap lembut, bijak. Ini adalah da'i. Kalau da'i itu dia tidak berilmu, lah terus mau nuntun kemana? Seruan dia itu mau diajak kemana? Sekarang antum mau ngajak orang ke Bantul. Ditanya, kamu tahu Bantul enggak? Orang. Lah terus arah diajaknya nanti. Lah ngerti Bantul, orang arah ngajak ke Bantul. Maka termasuk dakwah ini, antum faham enggak tentang Islam itu? Gak faham tentang Islam, dakwah sampai berbusa-busa, sampai kemeruhuk, ya orang mau diajak kemana? Antum yang mengajarkan orang itu kemana? Islam cap opo atau Islam yang model kayak apa? Sehingga jangan sampai niatnya itu berdakwah membimbing kepada hidayah, tapi malah menjadi penyesat yang kemudian dosanya orang justru digedongkan sama dia karena sesat melalui dia. Dan tidaklah kesalahan-kesalahan itu bermunculan di jalan dakwah kecuali sebabnya yang paling utama adalah kebodohan dan jauhnya dia dari cahaya hidayah. Yang ketujuh, ma'ahwaju da'iyah ahli sunnah ila sabri wa tahammul fisabili da'wah fisabili hadat tarikh ibtil amratabilah. Alangkah sangat butuhnya dakwah ahli sunnah wal jamaah, da'i ahli sunnah wal jamaah itu untuk bersabar dan itu benar-benar dia tangguh di dalam mengemban kesulitan fisabilillah dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT. Dakwah itu bukan bertabur dengan bunga semerbak wangi, bukan seperti jalan mulus, tapi dakwah adalah jalan terjal, kemudian berat, jauh, penuh dengan kesulitan. Sehingga orang yang mereka ingin berdakwah mesti menyiapkan mental bahwasanya dakwah itu tidak seperti yang mungkin dia bayangkan berkaitan dengan yaitu mendapatkan kemudahan-kemudahan masalah urusan dunia segala macamnya menyenangkan, banyak ini menyusahkannya. Para nabi semuanya adalah contoh teladan terbaik dalam menunjukkan kesabarannya di dalam berdakwah. Antum dakwah umpamanya 10 tahun sing melu ke wong telu tambah-tambah terus. Gimana kira-kira? Ceklek, bosan. Nabi Allah Nuh 950 tahun dan diriwayatkan kira-kira 950 tahun itu hanya dapat 80 orang. Ulung puluh di poro 900 ekat. Untuk mendapatkan 1 orang butuh berapa tahun kira-kira kawan? Ya belasan tahun. Belasan tahun untuk ongsi tok dil itu menunjukkan bagaimana sabarnya para nabi Allah di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Dan ketika pengikutnya enggak tambah-tambah itu ya tidak kemudian merubah ini dakwahnya dengan ikut dangdutan aja bareng-bareng, nanti kan banyak yang ngefan. Bukan itu yang dicari, tapi adalah bagaimana membimbing manusia ikhrajun nas minal dzulumati ila nur. Dakwah itu adalah bagaimana membimbing manusia mengeluarkan dari kegelapan-gelapan pada cahaya. Kalau bukan begitu namanya bukan dakwah Islam. Yang ke-8, farqun baina sabri al-haqqi wa sabri al-batil. Perbedaan antara sabar di atas al-haq dan sabar di atas kebatilan. Orang untuk bertahan di atas kebatilan kadang butuh sabar. Momennya arep maling aja kan harus sabar. Sabar dodosi, sabar nunggu sak merem sing duwe omah. Sabar menek ngerayap. Sabar. Karena dia sabar nanti resikonya kurangan dipandungi sama orang. Yang jelas untuk kebatilan untuk kesabaran. Coba bayangkan untuk mempertahankan syirik juga tokoh-tokoh musyrikin apa yang mereka lakukan? Mereka mengagitasi masyarakat apa? Animsu wasbiru ala aliyatikum wahai masyarakatku, tetaplah kalian di atas keyakinan-keyakinan kalian. Bersabarlah kalian di atas syirik, bersabarlah menempuh jalan menuju neraka. Ini mereka memberikan motivasi untuk sabar. Sabar di atas kebatilan. Sabar untuk mereka menikmati kebatilan supaya terus yaitu bertahan sehingga tahan banting tapi di atas kebatilan. Nah, seandainya ahlul batil itu begitu, maka ahlul haq tentu mestinya lebih berhak untuk dia bersabar di atas al-haq karena dia jelas harapannya kepada Allah Ta'ala, sedangkan ahlul batil tidak punya harapan kecuali adalah jahanam atau harapan palsu, harapan-harapan palsu. Sehingga ketika orang mukmin mengomentari orang munafik yang tidak itu betul-betul tulus menjadikan Islam sebagai kehidupan mereka, apa katanya? Wa gharratkumul anani, kami ini selalu dibuai dengan angan-angan kosong. Hatta idza jaa amrullah wa gharraqum bilail ghurur, sampai kematian mendatangi dia, dia masih tertipu dengan angan-angan kosongnya itu. Nah, ini adalah orang yang mereka bertahan di atas kebatilan karena dibuai dengan angan-angan kosong. Adapun ahlul haq mengharapkan akan dijanjikan Allah Ta'ala dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Maka dikatakan Allah, perbedaannya antara ahlul haq dan ahlul batil, kalau soal mengeluarkan duit, ya mengeluarkan duit. Ahlul batil mengeluarkan duit enggak? Iya. Untuk melangsungkan segala kebatilannya mereka keluarkan duit dan banyak. Soal kemudian kesal, kemeringat, mereka kesal enggak? Capek ya, untuk melangsungkan program mereka itu. Tapi kata Allah, ini yarju'a tarjuna mala yarjun, kalian berharap apa yang ada di Allah Ta'ala, apa yang mereka tidak punya harapan sama sekali. Soal semuanya macam-macamnya kurang lebihnya sama. Mereka untuk menguasai, untuk mempertahankan kebatilan perlu sekolah juga untuk bagaimana canggih dalam membela kebatilan, kemudian membutuhkan pengorbanan macam-macam. Muslim juga begitu. Tapi tarjuna mala yarjun, kalian berharap apa mereka tidak yang diharapkan. Yang kesembilan, yajibu ala da'iyah mura'atul furuq baina muslimin wa ghairihim wa baina hali ahli bid'ah wa ahli jahl wa baina hali al-hukam wa ma'wal mahkumin wa baina hali al-ulama wal 'amah fa fi ma'rifati tilkal furuq wa kayfiyyah aqamul ma'aha najahu lid-da'wa ila Allah. Wajib bagi da'i untuk memiliki kesadaran membedakan antara mendakwai muslimin dengan non muslim, antara mendakwai antara mensikapi ahli bid'ah dengan mensikapi orang bodoh, antara mensikapi penguasa dengan rakyat, antara mensikapi ulama dengan orang awam. Pengetahuan mereka bagaimana bersikap yang tepat, berdakwah yang tepat, bersikap yang tepat terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, ini adalah kunci kesuksesan dakwah. Sehingga mensikapinya itu pada posisinya, pada usianya. Mensikapinya itu tepat pada ini kebutuhannya. Berdakwah kepada non-muslim dengan muslim berbeda. Berbeda apa yang mesti didakwahkan berbeda. Kemudian cara pengelolaan dakwahnya berbeda. Muslimin, orang sudah menerima Islam. Orang kafir belum menerima Islam. Sehingga bagaimana mereka harus menerima Islam berbeda dengan kita mendakwai ini kaum muslimin. Antara ahlul bid'ah dengan orang bodoh, beda mensikapinya. Ahlul bid'ah ada pelakuan-pelakuan khusus yang ini diterapkan untuk ahlul bid'ah. Tapi orang yang bodoh, yang keliru, sama-sama kelirunya. Ahlul bid'ah menyimpang, orang bodoh menyimpang. Tapi memperlakukan antara ahlul bid'ah dengan orang bodoh ini berbeda. Sehingga tidak disamakan, sama-sama menyimpang, tapi perlakuannya kepada orang bodoh berbeda dengan perlakuannya kepada ahlul bid'ah. Demikian juga para penguasa dan rakyat, sehingga tidak bisa disamakan. Salah mensikapinya, ya akibatnya fatal, apalagi terhadap penguasa yang dia bisa melampiaskan dengan kekuatannya dan kekuasaannya. Sehingga Islam telah mengatur sedemikian rupa bagaimana memunculkan maslahat yang mutlak atau maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan madharatnya. Sehingga bukan hanya asal saja, tapi Islam telah mengatur dengan kaidah-kaidah yang sangat rinci, sangat jelas. Yang Islam datang untuk mewujudkan masalah kehidupan, ini masalah tentang kehidupan. Kemudian yang ke-10, Abdata Ruts bidakwati ilal aham sumal aham. Waha wa aham musyai wa at-tawid. Fawwa asasuddin wa raqisa wa raqisatil millah wa miftahi da'wati rusul. Tadarus dalam berdakwah. Dakwah itu ada tahapan-tahapannya. Bukan langsung yaitu view tentang Islam. Ada tadarus, semuanya tadarus alamiah. Alami, tadarus itu adalah alami. Semuanya pakai proses, semuanya pakai prioritas. Kalau kita itu ngomong bayi, yang bayi membutuhkan makanan, kan menunya beda dengan orang yang sudah gede. Kalau yang sudah gede, sugoi intik, ya, berbu, disugoi sembarang kali, atau blang-blang-blang-blang, sudah bisa mamang, giling, semuanya bisa digiling, macam-macam. Tapi kalau bayi, ya mesti ada tahapannya. Gak bisa bayi diloloh intik, disogrok intik, ya gak bisa berodal semuanya nanti. Mesti ada ini tahapannya. Dalam agama kita, atau juga membangun rumah juga ada tahapannya, mana yang terpenting dulu, baru kemudian, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Ah, dalam dakwah juga begitu. Seperti membangun, ada pondasinya, baru hubungan yang lain-lainnya. Dan hal yang paling penting itu didakwahkan pertama kali adalah tauhid. Karena ini dalam dasar, pokoknya adalah ini, modal pokoknya adalah ini. Sehingga orang bisa punya tauhid, dia punya modal pokok untuk menjadi selamat. Dari segala macam, ya ini ancaman-ancaman adab, baik selamatnya itu dari awal selamat total, atau selamatnya itu ya ini selamat dari kekalnya tak adab, alih tauhid masuk surga dan bleng langsung bleng masuk surga tanpa kisah tanpa adab dengan tauhid yang sempurna. Ada tauhid yang mereka mesti diadab dulu di neraka karena dia itu ada dosa-dosa yang belum dia taubati atau tidak diterima oleh Allah SWT, maka dicuci dulu di jahanam, sehingga ada istilah jahanamiyun, kata Nabi itu mantan-mantan jahanam. Intinya dakwah itu ada tadarut bertahap, sehingga membuat kurikulum dakwah jika betul-betul dia perhatikan mana prioritas yang paling utama. Kemudian yang ke-11, la yalzaminat dakwah ila ta'ilal hidati wal ulfati tarqurati ala alil bidah. Tidak melazimkan dalam perkara dakwah ini yang mengajak para persatuan, persatuan dan kesatuan untuk betul-betul mereka kaum muslimin betul-betul bersatu dalam kesatuan Islam, bukan tidak melazimkan dengan tarqurat ala ahli bidah. Dengan itu tidak melazimkan untuk meninggalkan membantah ahli bidah. Di antara cara pandang yang salah terhadap para ulama yang membantah ahli bid'ah itu dianggap justru menghitung dolim kepada saudaranya, merusak persatuan Islam atau kaum muslimin, kemudian tukang mecah belah, sehingga ada gerakan-gerakan untuk menyatukan muslimin dan antipati dengan menjelaskan tauhid syirik, antipati menjelaskan sunnah bid'ah. Karena ini akan bisa merusak persatuan yang mereka inginkan, atau ini jangan sampai ini menasihati atau mengingkari temannya yang terjatuh dalam bid'ah, bahkan dalam syirik. Ini adalah sesuatu yang batil. Persatuan apa yang diharapkan kalau kemudian membiarkan kebatilan? Ini persatuan Yahudi. Persatuan dikritik oleh Allah SWT, taksabum jami'an wa qulubum syatta. Fisik mereka nampak bersatu, tetapi hati mereka bercentang pernah. Ini adalah persatuan ala Yahudi yang dikritik koreksi oleh Allah SWT. Benar, mudah persatuan kayak gitu. Kalau betul bersatu, ikatan tauhid, ikatan sunnah, sehingga betul ikatan ini al-haq. Bagaimana menjaga persatuan dengan membiarkan syirik berkembang, bid'ah berkembang? Sehingga gimana pengagumannya kepada tauhid dan sunnah? Yang ke-12, sehingga raddu al-bid'ah, membantah al-bid'ah itu termasuk tugas dari al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Yang ke-12, syumuliyatu manhajis salaf wa islahuhu li kulli ma yasha'u. Syumuliyah mana salaf itu mencakup semuanya. Mana salaf itu mencakup ya Islam itu sendiri. Islam itu ajarannya apa? Akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan semua. Salaf mana salaf itu yaitu semuanya. Dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, pemikirannya, kemudian sikap-sikap penting yang perlu diperhatikan para sahabat kepada penguasa, kepada ulul bid'ah, itu semuanya termasuk cakupan mandhab salaf. Sehingga kalau ini komentar miring dengan salaf, maunya salaf ngertinya akidah aja, ya enggak kayak enggak mendakwakan yang lainnya. Bukan begitu. Salaf yang mendakwakan Islam totalitas semuanya itu adalah ini menjadi perhatian para salaf. Tapi untuk dakwah membutuhkan prioritas apa dulu yang harus dilakukan di dalam berdakwah. Bukan berarti salaf tidak perhatian dengan jihad, dengan kekuasaan, dengan pemerintahan, dengan apa. Yang bilang itu salaf enggak perhatian gitu-gituan itu, yang perjuangannya adalah siasa politik dari puluhan tahun sampai sekarang enggak ada, ya ini istilahnya itu gerakan itu yang mereka sudah punya negara Islam, yang punya sudah ini punya pemerintahan Islam. Salaf yang dia bilang hanya bidadah. Sudah ada contoh pemerintahan ini yang bermanhaj salaf atau yang beristilahnya berpondasikan itu dengan manhaj salaf atau Islam, itu Saudi. Bagaimana dikatakan Islam tidak memperhatikan dengan politik, dengan siasat, dengan pemerintahan? Oh, sudah punya pemerintahan, mengurus segala-galanya, segala macamnya itu. Adapun para da'inya punya dakwah gencar, dakwah akidah, itu karena prioritas dakwah. Sehingga bagaimana memerintahkan yang paling utama, ini adalah apa yang sering menjadi yaitu syubhat atau juga menjadi pelecehan bahwa dianggap salah itu mengertinya akidah aja, enggak ngerti yang lain-lainnya, sehingga enggak pernah bicara jihad, enggak pernah bicara yaitu politik. Bukan tidak pernah berbicara masalah itu dan tidak pernah melakukannya, tapi tidak mau cara berpolitik yang tidak syar'i dan tidak mau cara yaitu berjihad yang tidak syar'i, karena amal itu amalan yang harus itu mengikuti tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang melintir-melintir salaf itu Wahabi itu enggak cinta Rasul, anti sholawat, bukan enggak cinta Rasul, lawat bid'ah yang diadakan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi. Pada salawat-salawatnya wajib merupakan tanda kecintaan kepada Allah SWT. Demikian pula berkaitan dengan itu tidak cinta Rasul ya kafir, bisa munafik kafir. Tidak cinta Rasulullah tidak mau melakukan perbuatan bid'ah yang suka dilakukan oleh orang-orang yang mereka suka mengada-adakan yang kemudian dinamai dengan label cinta Rasul, sehingga yang tidak mau gituan dianggap tidak cinta Rasul. Yang ke-13, alat da'iyah ayat nifa'anna hunaka bunan syasian wafarqan jalian baina asli satiril Islam wal usur ba'dahu. Seorang da'i harus mengenal juga di sana itu ada perbedaan yang jelas antara masa lalu di awal-awal Islam dengan masa-masa sekarang ini setelah dengan berkembangnya zaman, ada perbedaan. Mesti harus memahami karakter zaman untuk dia bisa betul-betul mengelola dakwah dengan sebaik-baiknya. Sehingga jangan sampai kemudian tidak paham sama sekali tentang perkembangan yang ada. Yang keempat, 14. Mimma yajibu ala da'i da'iyah mura'atau asna'a qiyamihi bidakwa ilallah al-fawariq at-tabi'iyah wal-adat al-mukhtalifah minal usul mutabayinah bainal buldan wal-awsat. Di antara yang wajib bagi seorang dai untuk betul-betul perhatian, memperhatikan dengan kesadaran penuh adalah ketika dia sedang melakukan dakwah, harus bisa membedakan antara yaitu yang merupakan tuntutan tabiat, tuntutan tabiat dengan adat yang berbeda-beda, dengan biasa yang berbeda-beda yang ada pada setiap negeri. Zaman negeri itu memiliki tabiat, memiliki adat-istiadat yang berbeda-beda yang difahami, untuk difahami sehingga bisa menyesuaikan negeri setempat tanpa melakukan pelanggaran syar'i. Ya contoh yang paling gampang adalah adat berpakaian. Orang Indonesia dengan orang Indonesia beda. Antum di sini tampilannya kayak orang Maroko umumnya. Orang Maroko menjadi pakaian syukroh, menjadi pakaian keterkenalan malah nggak boleh. Mestinya ini berusaha untuk membaur, melebur dengan model pakaian orang sini yang ciri khas muslim atau santri atau itu kayak apa ciri khasnya itu koko umumnya dengan dandanan yang kurang lebihnya masyarakat yang ada. Atau tabiat-tabiat yang lainnya berkaitan dengan kondisi setiap negeri itu tidak perlu diperhatikan juga sehingga tidak asal kemudian dia semangat kemudian menjadi justru menjadi masalah di dalam ini dakwah mengajak masyarakat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15 yakunul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar hinal fitan maksuran fi abwabi muta'ina fa kullu zamanin lahu hukmuhu alladhi qad bayyana Rasulullah li ummatihi. Itu perkara amar ma'ruf nahi munkar ketika zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah itu maka mesti dia mengenal setiap zaman dengan fitnah yang ada bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan keberadaan fitnah-fitnah tersebut sehingga betul-betul dia akan mengetahui yang terbaik apa yang harus dia lakukan di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah. Setiap zaman ada fitnahnya atau setiap fitnahnya yang kadang kita diuji dengan fitnah-fitnah itu sehingga apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Ini membutuhkan itu kefahaman bagaimana menyikapi kondisi yang ada. Kemudian yang ke-7, yang ke-16. Al-aslu fil wasail al-madiyah al-hal wal-ibahah malam taktarin di Muharram. Asalnya wasilah-wasilah yang berkaitan dengan madiyah, kebendaan yang perkembangan zaman seperti memangnya ya, mit, kendaraan, transportasi, kemudian untuk alat pendengaran, wasilah dakwah, internet, segala macam itu semuanya adalah perkara mubah selama tidak diiringi dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai yaitu menyertakan muharramat dalam dakwah yang kita lakukan. Wasilah-wasilah yang ada, wasilah yang mubah yang bisa memperlancar dakwah seperti ya sound, internet, kendaraan, segala macam itu adalah perkembangan zaman yang bisa membantu tersebarnya dakwah. Tapi tidak merusak ini hakikat Islam itu sendiri. Beda dengan bid'ah-bid'ah yang ada itu yang dirusak adalah Islamnya. Sekarang kalau ada mic, ada internet, apa yang rusak dari agama? Enggak ada. Kecuali malah menyebarkan dengan gampang bicara yang bisa didengar dalam jarak yang cukup jauh sehingga efektif. Ini enggak ada yang berupa agama. Tapi kalau membuat dikir baru, membuat rangkaian itu ibadah baru, membuat keyakinan baru, ya agama rusak. Yang dikira oleh Islam adalah bid'ah-bid'ah dan perkara agama itu. Adapun perkembangan yang berkaitan dengan perkembangan Ini kebutuhan manusia pada setiap zaman. Ini adalah perkara yang justru akan bisa membantu kelancaran dakwah. Kemudian asaliku dakwah wawsa iluha mustamidatun milah kita usulnya. Ini metode dakwah dan wasilah-wasilahnya itu bersandar kepada sumbernya adalah kepada Quran dan Sunnah, sehingga tidak ngarang-ngarang sendiri. Jangan sampai kebablasan kemudian kreasinya berkaitan dengan dakwah dianggapnya adalah bebas dia berkreasi untuk melakukan dakwah yakni ilallah. Kemudian tutlaqul hikmah ala ma'rifatil haq wal amal bih wala fi'li syai' ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Dakwah itu ada hikmah, ada ma'udhah, hasanah, ada ini jidal dan telah kita lewati. Hikmah itu untuk orang yang mereka sudah bisa terima bodoh, tapi kalau diajari itu terima, gampang, tinggal menjelaskan aja. Tinggal menjelaskan hakikat al-haq yang benar. Ini adalah orang mereka tingkatannya paling gampang untuk menerima dakwah. Adapun ma'udhah ditujukan kepada orang yang mereka itu banyak tenggelam dalam haramat. Mereka itu masih banyak tertarik dengan hal yang diharamkan Allah Ta'ala, sehingga perlu ada tarhib, memotivasi, menakut-nakuti sehingga tergerak untuk kemudian meninggalkan keburukannya dan tertarik untuk melakukan ini kebaikannya. Ini adalah ma'udhah, sehingga perlu tarhib wa tarhib. Adapun jidal, usul jidal, maka berhadapan dengan orang yang mereka punya syubhat, bagaimana cara bisa menyingkap syubhat. Dan untuk wilayah wajah tilum bilati aksan ini, untuk wilayah jidal ini, mesti bekalnya lebih komplit, karena ibaratnya bukan hanya tinggal nanam begitu saja, tapi ada pakai nyabut, nebang. Lah kalau yang ditebang itu hanya pohon sengguan, tinggal jebrul. Lah kalau yang ditebang itu pohon asem semoyot umpamanya. Atau juga kayak kerak ngetel, sudah kandel ngetel. Itu untuk ngobrokan kerak-keraknya itu, nanti baru ngecat memoles itu ya sesuai dengan kondisinya. Untuk berjidal itu juga nanti berbekal yang cukup. Ilmu syar'inya mantap, kemudian ilmu untuk membongkar kesatannya itu mantap. Kalau kemudian enggak punya modal apa-apa, kemudian berhadapan dengan orang yang punya syubhat, apalagi yang punya syubhat ini canggih, ahli bahasa Arab, ahli Quran, ahli hadis, tapi adalah ahlul hawa, antum enggak punya siapa apa-apa, belajar muyasar belum selesai. Kata orang yang bisa diuntal miring, sehingga bukan bisa merubah, tapi malah bisa dikeremus sampai kemudian habis. Ini untuk wilayah jidal ini membutuhkan yaitu bekal yang khusus. Kemudian demikian pula jihad merupakan wasilah dakwah. Ada jihad itu dengan bisayf, bisinan atau bilhuja, walqurhan. Itu jihad dengan pedang atau dengan huja. Pedang jihad dengan pedang kadang menang kadang kalah. Pedang jihad dengan hujah itu yang para nabi semuanya menang di atas yakni orang kafir. Fabitala di kafar. Orang kafir terbungkam 1000 bahasa, sehingga yang menjadi ciri khas dakwah al-sunnah itu adalah ini kekuatan hujahnya, kekuatan dalil, sehingga akan dia tegakkan dalil dan kemudian orang tutul. Ini jelas perkaranya dan tersingkap berbagai macam ini kesamaran dalam agama. Dan kelompok yang pertama kali merusak makna jihad adalah khawarij yang jihad yang rusak karena jihad untuk memerangi muslimin dan mengkafirkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian juga Nabi menggunakan usul taklif dalam rangka untuk mengharapkan hidayah bagi mereka, sehingga ketika para pemuka Quraisy baru masuk Islam pada waktu Fathul Mekah diajak ke Hunain, menang perang dengan menghadapi suku Hawazin, maka ghanimahnya mereka Nabi berikan pada mereka banyak-banyak, ada 300 Unta atau kambing ada 200, ada 100, sampai membuat orang Ansar gerundelan. Wong yang mengikuti jihad dari awal itu mereka kok yang dapat-dapatan malah kini orang-orang yang baru masuk Islam, yang baru-baru. Maka terjadi gerundelan antara mereka. Nabi kemudian ingin jelaskan bahwa pemberian itu adalah untuk menarik hati mereka supaya cinta kepada Islam. Adapun para sahabat Nabi pulang dengan Rasulullah SAW, apakah kalian ridho? Apakah kalian tidak ridho? Mereka pulang dengan kambing dan unta-unta mereka, sedangkan kalian pulang dengan Rasulullah SAW. Sehingga ingin membandingkan banyak nikmat Islam, nikmat bersama Nabi dan Rasul itu jauh lebih utama dibandingkan dengan nikmat ini harta dan dunia. Kemudian hajrul mubtadi, hajrul ahli bidah wal ma'asi, ini juga termasuk yang terakhir metode dakwah dalam rangka untuk mereka mengembalikan kepada ini al-haq. Sehingga perlu fikih juga, tidak hanya asal boikot, sehingga pemboikotannya bukan memperbaiki tapi bisa merusak. Antum baru seorang diri atau dua orang diri terus memboikot Pak Camat. Pak Camat diboikot, ya antum dipites. Kemudian tamat riwayatnya. Hajar itu menghajar itu ada fikihnya, sehingga bagaimana seperti memberikan obat yaitu maslahat bagi orang lain, maslahat bagi dirinya sendiri, sehingga harus memperhatikan segala-galanya. Kayak nasubat, orang yang menghajar itu kayak nasubat, tujuannya adalah sembuh kemudian menjadi baik, sehingga mesti harus tepat obatnya, tepat kadarnya. Mumat putri sudah tepat, ning kadare putri ke 20 buntal pisan. Ya bisa kemudian jadi ketil-ketil enggak karuan. Ini adalah mesti perhatikan semuanya itu. Antara usul dalam manasab ada amar ma'ruf anil munkar. Amar ma'ruf anil munkar juga ada kaidahnya. Ini ada ini perhatian yang diperhatikan berkaitan sisi pelaku amar ma'ruf anil munkar, apa yang dia miliki. Dia harus memiliki ilmu, kemudian memiliki kesabaran, memiliki kelembutan dalam beramar ma'ruf anil munkar, tidak hanya asal naik munkar. Kemudian berkaitan dengan zat yang dia ingkari juga harus betul-betul jelas, jangan sampai mengingkari yang tidak munkar. Kemudian juga berkaitan orang yang diingkarinya juga perlu diperjelas, jangan sampai ini yang diingkari itu dengan tidak menimbulkan pelaku kemungkaran. Maka ini adalah yang mesti difahami dengan baik, termasuk target-target amar ma'ruf nahi munkar, yaitu terjadinya masalih, maslahat, terhindarnya mafsadat. Ini adalah semuanya berkaitan dengan faedah bermaruf nahi munkar. Kemudian dakwah salat yang terakhir intinya adalah bagaimana membimbing manusia bahwasanya hadaf atau tujuan target mana sahaja dalam berdakwah ini adalah ini hidayatul mak'u wal qurud min ahdat taqlid ayamani. Jadi mengeluarkan mak'u, mengeluarkan yang kita dakwai dari berbagai macam kegelapan-kegelapan kepada jalan yang terang benderang. Ini target yang utama di dalam masalah idrawah rojunas menatir mati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, tegaknya hujah bagi manusia. Sehingga sebagaimana ungkapan seorang dai di negeri yang sudah tinggal Allah meblekkan azab, tetap berdakwah terus, apa katanya itu? Alasannya dua, ma'firatan ila rabbikum. Pertama, untuk mencari alasan di hadapan Allah, dia sudah berdakwah, sudah menyampaikan al-haq kepada mereka. Kemudian yang kedua, lalum yatakun. Mudah-mudahan mereka masih mau. Seorang dai